huruf yang kelima. Kelima adalah apa? Nasab yang terakhir. Di nasab dengan al-mudmaratan dengan perantaraan al-mudmaratan wujuban. Nah, nasab yang mudmarah ba'dahu wujuban. Ba'da au al-harful khamis au. Au. Wa yushtaratu fi hadzal kalima an takuna bi ma'na illa aw bi ma'na ila. Dan syaratkan au pada kalimat ini au yang menasabkan fi'il mudhari' dan perantaraan mudmarah ba'da wujuban. Syaratkan au-nya bermakna illa atau bermakna ila. Nah, memiliki satu dari dua makna. Apakah bermakna illa atau ila? Wa dhabitul ula dhabit yang pertama kaidah. Yang pertama bermakna illa an yakuna ma ba'daha yanqadhi duf'ah. Bahwasanya yang setelahnya terjadi dengan duf'ah sekaligus, nah, tidak berangsur-angsur. Terjadi dengan satu kali sekaligus. Nah, contohnya la aqtulannal kafira au yuslima. Aku akan bunuh orang kafir kecuali kalau dia masuk Islam. Di sini au bermakna illa, nah, karena fi'il setelah au, nah, terjadi duf'ah sekaligus, nah, tidak sedikit demi sedikit. Yang namanya masuk Islam, nah, sekali langsung masuk Islam, tidak setengah-setengah masuk Islam, nah, langsung Islam. Hanya kuna ma ba'dah. Kalau di sini ma ba'dah, kalau sebagian kitab yang lainnya an yakun nama qablaha yang sebelum au yang terjadi dengan sekaligus. Wa dhabitu tsaniyah, dhabit yang kedua an yakun nama ba'daha yang qadhi syai'an fa syai'an, yang setelahnya terjadi sedikit demi sedikit, berangsur-angsur terjadinya sedikit demi sedikit. Maka di sini au bermakna ila. Nah, qali syaitan seperti zaman punya air. La astahilanna sa'ba la astahilanna sa'ba aw udrikan muna faman qalatil amalu illa li sa'bili. Aku akan terus astahilna, urusan memudahkan sesuatu yang sulit sampai mendapatkan cita-cita, memperoleh cita-cita, karena tidaklah cita-cita diperoleh kecuali untuk orang yang sabar. Ana syahid dak au udrika hai mansubun bi an mutmarata wujuban masbuqatan bi au bi ma'na ila. Nah, au udrika fi al mansub bi an mutmarata wujuban ba'da au bi ma'na ila. Di sini kenapa bermakna ila? Karena yang setelahnya itu terjadi sedikit demi sedikit, nah, yang memperoleh cita-cita dikejar sedikit demi sedikit. Ini juga kalau sebagian kitab yang lainnya an yakuna nama qablaha. Seperti dalam Tuhfatul Ashabiyyah syarah Jurumiyah juga an yakuna nama qabla yan qabli sebelumnya terjadi sedikit demi sedikit. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ini huruf yang kelima, tempat yang kelima fi'il mudhari' mansub an mudmarah wujuban ba'da au allati bi ma'na illa au ila. Dhabit yang pertama, dhabit ula bi ma'na illa an yakuna ma ba'daha yanqadhi duf'ah, nah, duf'atan wahidah, setelah au terjadi sekaligus, nah, satu kali. Adapun bermakna ila an yakuna ma ba'da yanqadhi syai'an syai'an, apabila setelah au terjadinya sedikit demi sedikit, berangsur-angsur. Sehingga kesimpulan bagian yang ketiga fi'il mudhari' mansub bi'an mudmarah bi wasithah an mudmarah wujuban ada 5 tempat yang sebenarnya mu'alif di sini. Yang pertama apa? Kapan? 5 tempat habis. Bain mudhaf mansub, bain mudhaf wujuban. Jadi 5 nih. Setelah setelah apa? Ba'da bisa. Fa sababiyah. Nah, ba'da fa sababiyah. Kedua. Ba'da muawil ma'iyah. Ketiga ada dak enter ba'da au keempat ba'da lamil juhud. Kelima nah ba'da hatta. Keenam disinggung pada tempat pertambangan yang pertama. Di bagian yang pertama disinggung oleh Asy'ari. Sebaiknya memarah wujuban. Apa? Roja masuk kemarin setelah Pak Sabi atau Ma'iyah sebuah di kolab di antara terot adalah Roja. Dan ada di pembahasan bagian pertama mu'alif isyaratkan ada juga tempat yang masuk di Anmun Marah Ujuban. Tidak ada apa? Tidak mungkin. Dan dan apa nih soalnya? Dan tidak ada yang keenam setelah lima. Dan sampai apa nih? Lima saja. Sampai lima. Ada di single lagi nggak dimasukkan di sini? Ujuban, ujuban. Tadi mendekati yang sebenarnya buruk. Dan memang. Kalau ba'da lamit ta'lil jawazani bagian yang kedua. Ba'da kai. Nah, ba'da kai di dalam tusbat bi lamit ta'lil la lafdhan wala taqdiran. Setelah kai apabila tidak ada di dihuli oleh lam ta'lil baik lafdhan atau taqdiran termasuk mawadhi' mansub bi annahu mara wujuban. Ba'da kai. Ba'da kai. Kalau kai sendiri yang sebelah ta'lil. Hari ini dia kita. Kai sendiri. Ketika tidak doleh la muta'alim maka kai bermakna ta'lim. Nah, tamrin tamam tamrin latihan. Ajib an kulli jumlatin dan jumlat yang di jumlatain fi kulli wahidatin minhumma fi'la mudhari'. Jawablah setiap jumlah dari jumlah yang akan datang dengan dua jumlah pada setiap satu dari dua jumlah tersebut adalah fi'il mudhari'. Ma alladhi yu'akhiruka 'an ikhwanik? Terakhir. Nak. Ma alladhi yu'akhiruka 'an ikhwanik? Apa yang buat kamu ketinggalan dari saudara-saudaramu? Tinggal di sini. Jawab yang satu jumlah aja enggak apa yang penting ada fi'il mudhari'nya. Kalau perintahnya dua jumlah. Jawab dengan dua jawaban ada dua pilihan. Masing-masing dengan apa ada fi'il mudhari'nya. Satu aja enggak apa. Yang penting benar. Satu jumlah ya. Li'annani lam afham ad-darsa. Annani lam afhamid darsa. Naam alladhi yu'akhiruni an ikhwani annani lam afham. Aina al-fi'l mudhari' di sini? Lam afham. Lam afham. Hal tusafiru ghadan? Dak. Naam sa'usafiru ghadan. Naam sa'usafiru ghadan. Ani yaskunu qalil? Dak. Yaskunu qalil di mahandar sunnah. Eh? Dari sana. Fi ayyi mutanazzihin taqdi yawm al-'utlah? Dak. Mana mutanazzih? Tempat ana refreshing. Aqdi aqdi aqdi aqdi aqdi aqdi fi syatil bahr yawm al-'utlah. Aqdi yawm al-'utlah fi syatil bahr. Di pantai. كيف تسمى إذا أردت المذاكرة؟ مانكا؟ زين ده؟ مانكا؟ مويزة يلا في الزاق sebenarnya urutannya kalau alif ba jim dal. كيف تسمى إذا أردت المذاكرة؟ أسمع apa yang kamu perbuat jika ingin mudzakarah? Asna bil muraja. Mudzakarah pelajaran bisa? Iya, ulang-ulang pelajaran ke hafalan apa? Pelajaran. Kalau mau muraja apa yang antum lakukan? Makan dulu apa tidur dulu? Makan es krim. Dan bagi es krim. Oh, jaga toko dulu. Jawab dengan jumlah di situ ada fi'il mudhari'nya. Nah, kayak pada senang ibu arah dan muda cara. Apa yang dilakukan, apa yang dilakukan ketika ingin mudzakarah? Qabla al-mudzakarah qabla al-mudzakarah albas an-nadhara kacamata dulu. Dan jumlah yang ada fi'il mudhari pada ini. Dasar itu fi'il madhi. Aktasil. Aktasil itu badan. Mandi badan. Mandi badan. Yang namanya mandi ya. Mandi badan. Mandi badan. Enggak. Masa kartu. Mau tidur, udah gini. Qabdal mudhakarah. Aktasil. Abas. Aktasil atau qabdal mudhakarah. Asing. Kasih makan. Jangan pakai singan atau. Sebagai ayam dulu. Ayal al-qimah tuhib. Bi, masih butajat. Kasih rindukan. Maladiyun fiku alaik. Siapa yang menafkai yang besar? Siapa yang menginfakkan tadi? Iya, menafkaimu siapa yang menafkai? Namanya bos nih. I'm fucking Abi. Berarti failnya habis. Failnya goib. Ini guys untuk meresapkan jawaban yang ini. Wah ada. Oh, abang yang fikma ni abi. Alladhi yunfiqu alayya abi. Alladhi yunfiqu alayya abi. Masya Allah. Kam sa'atan taqdiha fil mudzakarati kulla yawm? Berapa jam kamu gunakan untuk mudzakarah setiap hari? Taqdiha 3 sa'at. Aqdi fil mudzakarah kulla yawm 3 sa'at. Nah, doa fikul di makan dalam makin al-khal ya fi'an al-mudari antum bayin maldi amdani arab alamat i'arabi. Letakkan di tempat yang kosong dari tempat yang akan datang fi'an al-mudari, kemudian terangkan tempatnya dari arab dan tanda i'arabnya. Tempatnya i'arab akan marfu, mansub, majrur, majzum dan tanda i'arabnya. Saya marfu dan rufanya apa, mansub dan maksudnya apa, majzum tanda jisimnya apa. Cukup isi aja fi'an al-mudari yang cocok ya, gak perlu terangkan tempat i'rabnya atau tanda i'rab. Cukup isi dan fi'il mudhari yang cocok di situ. Wajibul satu dulu kalau dia dari pikir. Biar ya, kalau enggak tahu artinya cari di kamus, ada banyak mudarisnya kan teman. Kemudian jawazim mudhari. Qal wal jawazim 18 wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lam al amri wa du'a wa la fi nahyi wa du'a wa in wa man wa ma wa mahma wa idma wa ayyi wa mata wa ayna wa ayyana wa anna wa haythuma wa kayfa wa kayfama wa idha fi syi'ri khassah. Sekarang jawazim mudhari. Nah, karena fi mudhari kita lihat alif sebelumnya syahri. Arabnya dia marfu selama tidak kemasukan nasib ataupun jazim. Yang merupakannya amil ma'nawi yaitu dikejar lebihnya dengan nasib wal jazim. Apabila kemasukan amil nasab maka menjadi mansub. Dan apabila kemasukan amil jazim, jazim maka menjadi jizum. Adapun jawazim yang masuk pada fi'il mudhari menjizum fi'il mudhari ada 18. Nah, yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wa du'a, la, finhun wa du'a, in, man, ma, mahma, idma, ayyu, mata, aina, ayyana, anna, haythuma, kaifama, dan idha, khusus syair, pada dalam syair. Penjelasannya kata Asy'ari, inna Allah, wa akul, saya katakan, al-adawatu la tajzimul fi'il al-mudhari'a, 18 jaziman. Al-adawat, alat-alat yang jizm kalimat yang jizm fi'il mudhari' ada 18. Sama sama niat atau sama niata di sini? Sama niata. Sama niata. Kenapa sama niata bukan sama niatu? Ya, jadi dari yang babni di atas fatin. Nah, fatin juz'ain. Nah, benar-benar fatin juz'ain. Bilangan al adadul murakkab mulai 11 sampai 19 semuanya mabni ala fatil juz'ain kecuali 12 kecuali 12 yang pertama dia mu'rab, yang kedua mabni ifna asyara ifnata asyara ithna, ithnata ini yang mu'rab. Adapun asyara ini, asyara tetap mabni ala al-fath. Naam. Samaniyata asyara jaziman. Ada 18 amil jazm. Wa hadhihi al-adawat tanqasimu ila qismain, dan amil-amil ini terbagi menjadi dua bagian. Al-qism al-awwal yang pertama, ya jazmu fi'lan wahidan. Menjazm satu fi'il. Menjazm satu fi'il. Wal-qism al-thani, ya jazmu fi'lan. Yang kedua, menjazm dua fi'il. Amal qism al-awwal fasitatu ahruf. Adapun yang pertama, bagian yang pertama hurufnya ada 6. Itu yang menjazm satu fi'il. Wa hiya itu lam, wa lamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amri wa du'a, wa la fil nahyi wa du'a. 6. Wa kulluha hurufun bi ijma'in nuhah. Semuanya adalah huruf berdasarkan kesepakatan para ulama nahwu. 6 ini semuanya huruf ijma' nuhah, ulama-ulama nahwu. Amma am ad amma lam adabun lam fa harfun nafiyin wa jazmin wa qalbin. Lam huruf nafi, jazm dan qalb. Huruf nafi jelas ya, menafikan hadas, menafikan perbuatan. Jazm menjazm fi'il mudhari. Qalb, nah, merubah, itu merubah zaman mudhari yang tadinya muhtamil hal mustaqbal berubah menjadi apa? Mudhi. Jadi madhi. Nah, qala ta'ala firman Allah taala, lam yakunil ladzina kafaru. Yang terakhir tadi. Nah. Sama? Nah, yang syahid. Hai. Dari si mana syahidnya? Abang? Ini mana jazm mudhari? Nah, lam. Lam menjazm satu fi'il mudhari. Yakun majzum bilam. Qul subhana kullam tu'minu. Kullam tu'minu. Lain syahid. Hai. Majzum bilam. Nah, majzumun bilam. Nah, dan lam wa lam tajzim fi'lan wahidan. Wa amma lam adamun lamma harfun mithl lam. Lamma huruf sama dengan lam. Itu fi nafyi wal jazmi wal qalbi. Nah, dari segi ini penafian jazm dan qalb sama dengan lam. Nah, qala ta'ala contohnya firman Allah taala, lamma yaduku azab. Kamu belum merasakan azab. Aina syahid? Lamma yaduku. Hai. Yusun ilam. Walam jazmi. Lamma di sini yang tajizimu fi'lan wahidan. Wa amma alam adapun yang ketiga, alam huwa lam, sama dengan lam. Alam sebenarnya apa? Sama dengan lam, itu harfu nafiyin jazmin wa harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin. Zidat alaihi hamzat takrir, ditambah hamzah takrir. Hamzah takrir, hamzah takrir, hasyah di sini. Hasyah takrawi. Hamdul mukhatab ala iqrar bima ba'da harfin nafi. Membawa mukhatab untuk mengakui apa yang setelah penafian tersebut. Hamdul mukhatab ala iqrar bima ba'da harfin nafi. Membawa mengajak mukhatab untuk mengakui apa yang disebutkan setelah penafian. Nah, karena jawabannya setelah alam atau alama biasanya apa? Bala. Sejarah artikan bahasa Indonesia apa? Bukankah? Nah, kalau kita contohnya seperti Allah Ta'ala, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dia mengajak mukhatab untuk mengakui apa yang telah apa yang disebutkan setelah penafian. Nah, yang nasyahid yang terakhir ini. Hai. Kita melalui majuzum bilam bi alam. Nah. Mana matujas mihi asukun dan nahu. Kita melalui sambil akhir. Nah, benar. Majuzum dengan nama lam ya. Sebenarnya sama dengan lam yang sebelumnya, hanya ditambah Abah Hamzah. Akhirnya Hamzah tadi huruf tersendiri. Hamzah ta'akhir ini huruf tersendiri, lam juga huruf sendiri. Apa? Majuzum di alam, bilam saja. Bilam. Karena yang huruf jazmnya itu lam. Arab Hamzahnya bukan huruf jazmnya, Hamzah ta'akhir. Wa amma alam adam alamma fa lamma, itu lamma sama dengan lamma. Hanya saja apa tadi zilat an hamzah, hamzah ditambah hamzah takrir. Misalnya alamma uhsin ilaik, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Alamma uhsin ilaik. Lain syahid. Hai. Majazum bilamma. Wa alam jazmihi. Sukun. Yang mengetahui. Nah, ini yang huruf yang keempat. Sebenarnya dia huruf yang sama dengan yang kedua tadi, hanya ditambah hamzah takrir. Wa amal lam adamun lam fakadah zakar bu'alif adnaha ta'atil amri wa du'a. Mu'alif menyebutkan lam adalah amar perintah, ada yang du'a. Ini juga sebenarnya sama, lamnya sama, hanya apa dibedakan untuk menyebabkan ta'addu. Amar yang jika dari atas ke bawah, doa dari bawah ke atas. Misalnya dari Allah kepada hambanya manusia, namun amar. Doa dari manusia kepada Allah Ta'ala. Mukullun minal amri wa du'a yuksadu bihi talab husulul fi'i. Talaban jazim, dan setiap baik dari lamul amr ataupun lamul doa dimaksudkan dengan adalah minta terjadinya perbuatan dengan permintaan yang harus. Karena asal perintah menunjukkan apa? Permintaan yang harus, namanya wajib asalnya. Wal farqu bain, perbedaan antara keduanya. Annal amra yakunu min al-'adabil adna. Yang namanya lamul amr, perintah, jika dari atas ke bawah. Kama fil hadits, misalkan seperti dalam hadits, fal yaqul khairan aw yasmut. Hendaknya berucap yang baik atau diam. Perintah Rasulullah kepada umatnya dari atas ke bawah, lamul amr. Dah kena syahid. Niasmut. Niasmut. Niasmut. Haif. Majazumun bilam. Alamat jazmihi. Lam apa? Lamul amr atau lamil doa. Lamul amr. Nah, jazmun lamul amr. Lam alam jazmi. Sukun. Nah. Syahid yang lainnya. Faliyakul. Nah, faliyakul. Majazumun bila mu'amr. Bila min amr. Alam alam jazmi. Sukun. Kita mudah syahid al-akhir. Nah. Ini lamul amr, biasanya harokatnya dia kasroh, dia jelis, dia jelis, dia smooth, dan seterusnya. Namun jika diawali dengan fa atau waw, biasanya disukun. Lamul amr, nah, biasanya harokatnya kasroh. Tapi kalau diawali, didahului oleh fa atau waw, biasanya disukun. Biasanya fal yakul, bukan fal yakul, tapi apa? Fal yakul. Itu berarti fa huruf isa. Apa? Fa itu. Fa ya huruf-huruf apa namanya? Atau man kana, jawaban jawab syarat. Barang siapa hendaknya berucap wa man du'a adabun du'a fa yakunu min al-adnaril a'la, maka dari bawah ke atas, dari hamba kepada Allah Ta'ala. Nahu qalit adzab seperti min Allah Ta'ala liyaqdi 'alaina rabbuk, agar Rabbmu memberikan keputusan kepada kami. Ini perintah, permintaan apa? Penghuni neraka kepada, pernyataan mereka kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Wanadu ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk. Perintah dari bawah ke atas nama hamba kepada Allah Ta'ala. Disebut dengan lamad du'a'na. Membab ta'adduna. Sebenarnya lamnya sama, sama-sama apa? Yaksud bi talab husul fi'il talaban jaziman. Dibedakan membab ta'addud, jika dari atas ke bawah disebut dengan lamul amr. Dan jika dari bawah ke atas disebut dengan lamad du'a'na. Wa amma la adabun la faqad dzakar ba'lik an hatta atil nahyi wa du'a. Ba'lik juga menyebutkan datang untuk nahi wa du'a. Sebenarnya sama juga la nahiyah, dibedakan seperti tadi, seperti lamul amr. Jika dari atas ke bawah sebenarnya la nahiyah. Jika dari bawah ke atas la du'aiyah. Wa kullu minhumma yusab bi kaf talabul kaf 'anil fi'li wa tarkih. Dan masing-masing dari keduanya dimaksudkan dengannya adalah meminta untuk berhenti dari perbuatan dan meninggalkannya, menahan dari perbuatan dan meninggalkannya. Wal farqu bainal, perbedaan antara keduanya, antara la dinahi dengan la diddu'a. Cara pengucapan kalimat yang terdiri dari dua huruf atau lebih langsung dibaca dengan harokatnya. La bukan lam wal alif. Jadi kalau hanya tersusun dari satu huruf, dibaca nama huruf. Tadi lam bukan dibaca li, tapi apa? Lam. Ya, al-waw, al-fa, disebutkan nama-nama hurufnya. Bukan langsung dibaca harokatnya. Fa, wa, tidak tadi. Jika dibaca, jika tersusun dari satu huruf, disebut nama hurufnya. Fa, waw, da. Nah, tapi jika tersusun dari dua huruf atau lebih, langsung dibaca harokatnya. Fi, ala, la, dan seterusnya. Wal farqu baina ma anan nahya yakunu min al-a'la lil adna. Perbedaan antara keduanya, la larangan dari atas ke bawah. Nah, contohnya la takhaf. Janganlah takut. Perintah Nabiullah, Allah Ta'ala kepada Nabiullah Musa alaihissalam, la takhaf. Saudara ini dan ada syahid. Hai. Ini jujur bila min, bila bila min nahi. Bila nahiyah. Bila nahiyah. Jujur bila nahiyah. Wa'alam jazmi. Wa'alam jazmi. Asyukur. Anilahu. Baris al-akhir. Nah. Wa'alahu contoh yang lainnya. La takulu ra'ina. Lainan syahid. Hai. Juzum bila nahi. Nah, jazmi. Harfun nun. Nah. La taghlu fi dinikum. Nah, ini syahid. Taghlu. Hai. Bila nahi. Alamatu jazmi. Harfun nun. Nah, bila anna minal. Wa amma du'a adapun la du'a'iyah. Nah, la lid du'a. Yakunu min al-adna lil a'la, dari bawah ke atas. Nah, selain larangan dari hamba kepada Allah, sebenarnya la doa ya. Nah, rabbana la tu'akhidna. Ya Rabb kami, janganlah hukum kami. Nah, permintaan dari hamba kepada Allah Ta'ala. disebut dengan la du'aiyah. Nda ina syahid? Du'a fi'l. Haif? Du'a fi'l. Fi'l mudhari. Bismillah bila da'iyah. Du'aiyah. Naam. Wa'ala bi'zmi. Asyukun di'amuni fi'l mudhari. Naam. Wa qawlu jalla sya'nuh dan firman Allah Ta'ala dan teman yang lainnya, wala tahmil alaina isra, jangan bebankan kepada kami sesuatu yang berat. Dan ana syahid tahmil haid bizun bila ad-du'aiyah. Naam, wa'ala bi'zmi. Bismi as-subul yanahu fi mudhari sahihun akhir. Naam. Kawan bimbing rahimahnya rahimahumullah, pada kesempatan kali ini kita pelajari sedikit kelanjutan kemarin nawasib, bagian yang ketiga yaitu mansub biwasita'an mudmarah ba'dahu wujuban yaitu ba'da au bermakna ila, bimakna illa atau ila bermakna illa, mabidnya an yakuna ma ba'daha yang tabi duf'ah bermakna ila an yakuna ma ba'daha yang tabi syai'an fa syai'an. Kemudian juga jawazim, jawazim ada 18, terbagi 2, mujazim satu fi'il, mujazim dua fi'il. Yang mujazim satu fi'il ada 6, lam, lama, alam, alamma, lamul amri wa du'a, la fil nahyi wa du'a. Ndak nawasib berapa semuanya? 10. Apa saja? Anak, bilang, bilang, kai, bilang, kai, malam tidur, akta, anjwa, bilfa, walau, wa'al. Nah, juhazim berapa semuanya? Apa saja? Lam, alam. Ya, lam. Alam, alam, ma. Lam, alam, riwat dua. Lam, nahi la fi nahi wa du'a mahma in apa lagi haithuma kaifama mata yang sudah banyak sebutkan, sempurnakan apa lagi? Kompensasi juga om. Irposo. Ayun. Ayun. Ayana. Ayana. Cuma kayak karena apa lagi? Masuk. In sudah tadi belum? Belum. Nah, semuanya ada 18. Saya ulangi lagi. Kalau susunannya yang dianggap sebelumnya serta disang, kenapa Bu Sati? Apa? Kalau susunannya seperti dianggapnya serta disang. Iya, coba apa semuanya? Lam, lama, alam, alamma, lamul amr wa du'ai, walam kumar wa du'ai, in, ma, man, in, ma, man, mahma, mata, aina, ayana, anna, hikama, kaitama, wa idha tushir khasa. Sudah semua? Mahamah sudah tadi? Tidak ada mansub bi'an mudmarah jawazan. Setelah malam, kai. Dan mudmar wujuban. Apa saja main? Terus buat di lam juhud. Ba'da lam juhud. Sabiyah Sabiyah Wa'il ma'iyah Hatta Ma'ana awnan Indak alati tajizim Al-adawatu alati tajizim fi'an wahidan Masa jam Lam Lam Lamma Lamma Alam Alam Alamma Alamma Wala Finnah wa du'a La finnah wa du'a Lamul amri wa du'na. Nam yazimkan satu fi'il mudhari. Dan syaratnya fa sabiyah wal ma'iyah. Apa? Mudhari mansuban mudhari setelah keduanya wujuban syaratnya apa? Wujuba an kan takuna bisa ti ai yasbika apa di asli di pat di syarti ai yakuna ba'da talab aw nafi nafi aw talab asku kami nafi aw talab talab nahi ismalais at talab huwa majmu'a fi bait ha majmu'a fi bait majmu'a fi fi bait mur wadawan hawasal amur wadawasal amur wadawan wa'rid li khatihi nعم tamanna warju katakan nabi pada kabula nعم pada kabula mur wadawan hawasal wa'rid li khatihi tamanna warju katakan nabi pada kabula. Ada yang jelas sampai di sini? Ajul manzil jangan lupa ya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كبرك الدرس 28